الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Ali ibn Sulaiman al-Hambali al-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan contoh keempat dari jenis-jenis ibadah. Beliau mengatakan wa dalilut tawakkul, di antara dalil terhadap perkara tawakkal. Wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala, firman Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Ini di dalam surat Al-Ma'idah ayat 23. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula di dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup bagi. Ini jenis yang keempat dari bagian ibadah. Al-Mu'allif menyebutkan dua dalil dari ayat Al-Quran mengenai perkara at-tawakkul. Maka pada pembahasan ini kita akan menyebutkan tiga atau empat faedah. Faedah yang pertama, apa makna at-tawakkul atau dengan bahasa kita tawakal? Makna tawakkul memiliki dua arti dari sisi etimologi bahasa Arab dan dari sisi istilah syar'i. Dari etimologi bahasa, yang dimaksud dengan tawakkul adalah izharul ajzi wal iftiqari wal i'timadi 'alal ghair. Apa itu tawakkul? Apa itu tawakkul? Izharul ajzi, menampakkan ketidakmampuan. Wal iftiqar, menampakkan keperluan. Wal i'timad 'alal ghair, dan bersandar kepercayaan kepada yang lain. Ini yang dimaksud dengan tawakkul. Menampakkan ketidakmampuan, menampakkan keperluan, dan dia bersandar kepercayaan kepada selainnya. Oleh sebab itu ketika orang Arab mengatakan wakkaltu amri ila fulan, aku bertawakal urusanku kepada orang ini, artinya i'tamadtu 'alaih, aku bergantung kepadanya. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari istilah syar'i yang dimaksud dengan tawakkul adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi husulil matlub. Menggantungkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendapatkan tujuan, keinginan, harapan. Wadaf'il makruh, dan dia menggantungkan, bersandar hati kepada Allah di dalam menolak berbagai macam kesialan, malapetaka maupun musibah. Ma'a fi'lil asbab al-ma'dzun fiha syar'an. Tentu dengan berbuat sebab-sebab upaya, usaha yang diperbolehkan di dalam syariat. Ini makna tawakkul. Apa itu tawakkul di dalam istilah syar'i? Menyandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memperoleh, mendapatkan tujuan, maslahat, mendapatkan manfaat, dan menolak kesialan, malapetaka, musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, dengan menjalankan sebab, upaya, usaha yang diizinkan di dalam Islam. Berarti dari definisi ini, dari ta'rif ini, dari arti ini, ikhwani afidhakumullah, tawakkul harus memiliki dua asas atau dua fondasi. Tanpa ada dua perkara ini tidak disebut tawakkul. Jika seorang hamba bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus ada dua rukun, dua fondasi, dua asas tersebut. Yang pertama al-i'timad, bersandarnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, fi'lul asbab. Harus adanya upaya, usaha. Tidak kemudian tawakal, lalu tidak ada sebab, tidak ada gerak, tidak ada kerjaan untuk mendapatkan hasil. Maka ini mustahil. Dan sebab itu para ulama mengatakan, faman ja'ala aktsaru i'timadihi 'ala al-asbab naqasa tawakkuluhu. Dua-duanya ini harus ada. Apabila seorang muslim condongnya lebih besar kepada sebab, maka tawakalnya berkurang kepada Allah. Karena condongnya lebih besar kepada perkara sebab. Condongnya kepada usaha. Condongnya hanya kepada pekerjaan. Upaya. Tawakal enggak ada. Maka ini berkurang. Tidak disebut dengan orang yang bertawakal. Contoh saat ini orang keluar dari rumahnya. Dia ingin bepergian jauh. Dalam keadaan musafir. Dia akan melalui 100 kilometer, 100 mil. Dia siapkan mobil. Dia nyalakan mesin. Dia pakai sabuk pengaman. Kemudian dia berjalan dengan pelan. Hamba tersebut condong kepada sebab. Hatinya tidak diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang truk atau bis dengan kecepatan tinggi. Kemudian remnya blong. Remnya tidak berjalan. Sehingga menabrak orang tersebut. Artinya condong kepada sebab saja tidak cukup. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita sebuah zikir. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, kau lakukan sebab yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, agar engkau menjadi orang yang aman. Tapi jangan lupa ini. Kembali kepada Allah, bersandarkan hatinya kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal." Kalau seorang pemuda keluar dari rumahnya, kemudian mengucapkan lafaz ini, kemudian mengucapkan zikir ini, kemudian mengucapkan wirid ini, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Ini merupakan perisai. Ini merupakan senjata dan tameng bagi seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya ketika keluar dari rumah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Doa singkat, zikir mudah, isinya bismillah tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal, aku menyandarkan hati kepada Allah, aku bertawakal, bergantung kepada zat yang maha pemberi pertolongan. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Sabda Nabi yang mengucapkan zikir ini mendapatkan 3 fadilah, 3 keutamaan. Hudita, wakufita, wawqit. Engkau akan diberi petunjuk, perjalananmu diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wakufit, dicukupi keperluannya sehingga perjalananmu mudah. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala lipat, digampangkan menjadi cepat, perjalanannya menjadi nyaman. Wawqit, dan kamu akan dilindungi, terjaga, ditolong. Banyak di antara kita yang lupa. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fatanahalahu syayatin. Ketika seorang muslim mengucapkan doa ini, doa yang penuh dengan tawakal, syaitan-syaitan seketika itu pun menjauh darinya. Allahu Akbar. Diberi petunjuk taufik, diberi hidayah, diberi kecukupan, dilindungi, dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka syaitan akan berkata kepada syaitan-syaitan temannya yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa qufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Satu syaitan berkata kepada yang lain, orang ini sudah berzikir percuma. Bagaimana kalian akan bisa mengganggu orang yang sudah dilindungi, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan dicukupi? Maka sekali lagi, ikhwani afidhakumullah, orang yang condongnya lebih besar kepada perkara sebab, maka akan berkurang tawakalnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang condong lebih besar kepada tawakal tapi tidak menjalankan sebab, tidak berupaya, tidak ada usaha, kata para ulama, faqat ta'ana fi hikmatillahi azza wa jal, berarti orang itu telah menikam dan menghujat hikmahnya Allah. Kenapa? Li'anna Allah ja'ala likulli syai'in sabab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab pada segala sesuatu. Segala perkara itu ada sebabnya, ada jalannya, ada media, ada sarana. Maka harus diikuti. Harus ada upaya, harus ada usaha. Sebagaimana orang yang bertawakal menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan lahirnya anak, menginginkan lahirnya keturunan, menginginkan cucu, tapi dia tidak menikah. Mana bisa? Dia mengharapkan rumah yang bagus, kendaraan yang nyaman, tapi dia tidak mau berprofesi. Dia hanya tidur, duduk dalam rumahnya. Gak mau bekerja. Datang dari mana rezeki Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, tawakkul itu dua pondasinya. Menyandarkan diri kepada Allah, dan dia melakukan sebab. Tapi sebabnya harus sesuai dengan koridor syariat. Harus sesuai dengan garis yang sudah diperbolehkan di dalam agama Islam. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Tawakal ini merupakan amalan hati. Sampai-sampai imam mazhab yang keempat, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, "At-tawakkul ibadatun qalbiyyatun mahdhah." Tawakal ini adalah ibadah yang murni, bersih dari hati. Oleh sebab itu, tidak mungkin terrealisasi. Tidak mungkin terwujud. Tidak mungkin terlaksana. Tidak mungkin terpenuhi sebuah ibadah kecuali dengan tawakal kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam surat Hud ayat 123, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah kalian kepada Allah dan bertawakallah kepada-Nya. Di sini ibadah, dan kita diwajibkan untuk bertawakal. Karena ibadah ini banyak. Kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia menyandarkan kepada dirinya sendiri, menyandarkan kepada kekuatan yang dia punya, maka ingat, dia telah bergantung kepada sesuatu yang tidak punya kekuasaan. Kalau menyandarkan kepada diri, berarti dia telah bergantung kepada makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu. Sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, ini butuh pertolongan Allah. Belum lagi di waktu fajar, bangun di saat umat manusia terlelap, nikmat, nyenyak dalam tidurnya. Menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. tidak makan, tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia meninggalkan makanan, minuman yang dia senangi. Begitu pula menjalankan ibadah haji dan umrah. Keluar biaya besar. Di sana mendapatkan penyakit. Makanan yang tidak sesuai dengan lidah kita. Maka seorang muslim di dalam beribadah wajib bertawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah. Berarti dia telah bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Maka ketika seorang hamba memiliki perkara ini di dalam ibadahnya, alhamdulillah, masya Allah, dia mendapatkan dua pahala. Pahala ta'abbud, penyembahan kepada Allah, pahala ibadah, dan yang kedua adalah ajrut tawakkul, pahala ganjaran dari tawakal. Ini faedah yang kedua, bahwasanya tawakkul adalah amalan hati. Ibadah harus adanya tawakal. Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, kita jadikan ini yang terakhir. Tawakkul itu terbagi menjadi tiga macam. Sebagian para ulama menambah dengan macam yang keempat. Kita akan sebutkan tiga jenis tawakkul. Di ujung pembahasan kita akan tambah macam tawakkul yang disebutkan oleh ahlul ilmi dan para ulama. Jenis yang pertama, tawakkulu ibadah. Tawakal yang dihukumi ibadah. Apa tawakkul yang dihukumi sebagai ibadah? Wahuwa al-i'timadul mutlaq. Alallahi kifayatan wa hasbah. Penyandaran mutlak. Penuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kecukupan kepada kita. Allah saja yang memberikan kecukupan. Penyandaran yang mutlak, penuh, full kepada Allah sebagai pemberi kecukupan. Fi jalbil manfaat, di dalam mendatangkan manfaat, maslahat, wa daf'il madar, dan mencegah berbagai macam kemudaratan dan kesulitan. Ini yang pertama. Menyandarkan mutlak kepada Allah sebagai pemberi kecukupan dalam mendatangkan manfaat dan mencegah berbagai macam madarat dan kesulitan. Dan tawakal yang satu ini, tawakal jenis yang pertama ini, merupakan kesempurnaan dari keimanan seorang muslim dan tanda adanya keimanan dalam hatinya. Ini jenis yang pertama. Menunjukkan adanya keimanan, alamat dan kesempurnaan iman pada muslim tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian mukmin. Maka disebutkan syarat iman di sini adalah tawakal. Ini yang pertama. Semoga kita semua dijadikan sebagai al-mutawakkilina 'alallah. Senantiasa bertakwa, bertawakal, menyandarkan segala kebutuhan kita, keperluan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakkulu asyirk. Apa itu tawakkul asyirk? al-i'timadu ala ghairillah, menyandarkan kepada selain Allah. Fima la yakdir alaihi illallah, kepada perkara-perkara yang tidak mampu, tidak ada kuasa, tidak berdaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia menyandarkan kepada makhluk perkara yang besar, mereka tidak mampu. Tapi hamba ini menyandarkan kepada makhluk-makhluk itu. Sebagaimana umat manusia yang bertawakal kepada mayit, atau orang gaib enggak ada di dalam mendatangkan rezeki, bertawakal kepada mayit untuk menyembuhkan penyakitnya, bertawakal kepada wali yang berada di dalam kuburan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dia perbuat. Maka ini syirik besar, syirkun akbar, mukhrij minal millah, bisa keluar seorang muslim dari koridor agama. Munafin, dia menafikan asli tauhid, akarnya tauhid. Sudah roboh, sudah rontok, sudah hancur. Dan ini banyak terjangkit kepada ubadul kubur, banyak para penyembah-penyembah kubur, ubadul awliya, para pengagung wali. Karena mereka tidak mungkin bertawakal sebelum mereka meyakini bahwasanya mayit ini memiliki kekuatan tersembunyi, memiliki power di dalam mengatur alam semesta. Ini macam yang kedua. Menyandarkan perkara yang besar kepada selain Allah yang tidak mampu manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tawakkul 'ala al-makhluq fi ma yaqdir 'alaihi, bertawakal, menyandarkan diri hati kepada manusia, makhluk yang lain di dalam perkara-perkara yang dia bisa. Maka dihukumi oleh para ulama dengan syirik asghar, syirik kecil. Dan perkara yang ketiga ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah yang lain, bisyirkin khafi, syirik yang samar, tersembunyi, terselubung. Contohnya apa ikhwani afidhakumullah? Sebagaimana orang yang bergantung, menyandarkan diri kepada manusia di dalam urusan rezeki dan penghasilan. Saya ulangi. Seorang muslim bergantung kepada manusia yang lain di dalam perkara rezekinya dan penghasilan dari kerjanya. Sebagaimana orang-orang yang mereka terikat hatinya dengan pekerjaan, profesi. Mereka bergantung dengan pekerjaan tersebut. Bahwasanya itu adalah sebab datangnya rezeki. Artinya, kalau hamba tersebut dipecat dari pekerjaan, dikeluarkan dari profesi dia, kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan PHK, dikeluarkan dari pabrik, maka hamba tersebut akan meyakini rezekinya terputus. Dan dia akan mati kelaparan, akan mati kehausan. Dari mana rezekiku? Berarti dia telah menjadikan orang itu sumber rezeki. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang awam. Artinya dia lupa bahwasanya rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Orang mungkin banyak tidak punya gaji karena tidak semua bekerja dengan pemerintah. Tidak semua bekerja dengan orang lain. Tapi setiap hamba pasti punya rezeki. Bisa jadi dia jualan nasi. Bisa jadi dia jualan sandal, baju, keperluan rumah tangga. Dia enggak punya gaji, tapi dia mendapatkan nafkah dari itu, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu dengan sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha." Tidak akan mati siapapun, tidak akan wafat seseorang sampai sempurna rezekinya. Artinya, rezeki antum tidak akan mungkin diambil orang lain. Walaupun toko berdampingan, sama-sama jualan HP, aksesoris handphone, yang sebelah kanan ramai, padahal harganya sama, barangnya sama, yang ini sepi, tidak ada pembeli. Allah subhanahu wa ta'ala bagi sesuai apa yang Allah kehendaki. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha. Tidak akan mati seorang hamba manusia sampai sempurna rezekinya. Dengan hadis ini kita tenang dari persaingan kerja yang luar biasa, terlebih lagi zaman ini. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaiki di dalam usaha. Diambil dari cara yang halal, jauhi perkara-perkara yang haram. Maka seorang hamba, dia merasa yakin, tawakal kepada Allah. Dan dia ikhtiar, bekerja, mengeluarkan keringat. Bahkan di dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Law farra ahadukum min rizqihi." Kalau seandainya ada manusia yang kabur, manusia yang lari dengan kencang dari rezekinya. Dia kabur, enggak mau dengan rezeki sampai dia lari. La adrakahu. Maka rezeki tersebut akan mampu mengejarnya dan sampai kepada orang tersebut. Kun fayakun. Kalau sudah jadi jatahnya, maka akan sampai kepada orang tersebut. Walaupun dia lari. La adrakahu kama yudrikuhu ajalu. Sabda Nabi, rezeki tersebut akan datang kepada orangnya sebagaimana ajal yang datang menjemput jiwa orang tersebut. Maka seorang hamba tidak menggantungkan dirinya kepada sebab manusia, tapi menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dikeluarkan dari usahanya, walhamdulillah, pekerjaan banyak. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan barokah, dipermudah pekerjaan baru. Adapun ikhwani hafizakumullah, jika seseorang bergantung kepada orang lain, tentu dengan anggapan bahwasanya dia merupakan sekedar sebab saja, dan dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berkuasa. Allah satu-satunya yang berkuasa untuk mewujudkan apa saja yang dia inginkan. Maka ini tidak berdosa. Contoh sekarang, dia sakit, dia menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu di sini ada dokter ahli profesional spesialis. Dia mendatangi dokter itu. Dia pilih daripada dokter-dokter yang lain. Karena ilmunya. Karena pengalaman. Karena dia ahli. Tapi dia bersandar hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter ini cuma sekedar sebab saja. Tapi kekuasaan di tangan Allah. Kalau aku sembuh, maka itu sembuh karena Allah, bukan karena dokter. Ini cuma sekedar perantara saja. Maka ini tidak mengapa dan tidak mengotori tawakal kita. Yang dihukumi syirik asghar, dia jadikan makhluk itu sebagai sebab mutlak. Artinya kalau enggak ada makhluk itu, dia merasa terputus rezekinya, mungkin saja dia akan mati. Maka ini syirik asghar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan makhluk sebagai sebab mutlak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ditambahi oleh para ulama dengan istilah tawakkul mubah. Sebetulnya ini pembahasan yang lain, tapi para ulama memasukkan di dalam bagian tawakkul. Apa itu tawakkul mubah yang boleh? Yaitu mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Artinya, orang itu dijadikan sebagai wakil untuk menggantikan di dalam perkara-perkara dunia. Ini disebut juga sebagai perkara tawakkul. Artinya, dia mempercayakan sesuatu hal kepada temannya, tetangganya, yang dia anggap itu sebagai orang yang amin, amanah. Dijadikan sebagai wakil untuk menggantikan dia di dalam urusan-urusan dunia. Maka ini boleh. Dengan kesepakatan para ulama dan ahlul ilmi memberikan istilah poin yang keempat ini dengan al-wikalah. Al-wikalah. Al-wikalah dengan dua ejaan. Waw yang difathahkan dan waw yang dikasrohkan. Wikalah dan wakalah. Waw yang difathah, wakalah, dan waw yang dikasrah, wikalah. Mereka masukkan di dalam bagian tawakul karena memang dia bersandar kepada seseorang di dalam urusan jual beli. Dia bergantung kepadanya. Sehingga dijadikan sebagai wakil. Ini boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkan perkara sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil para umal, amil-amil zakat. Dan mereka dijadikan sebagai penjaga kepada harta-harta yang sudah dikumpulkan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat sahabat Abu Hurairah sebagai amil zakat. Yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada Abu Hurairah di dalam menjaga harta kaum muslim. Ini disebut dengan wikalah atau wakalah atau tawkil, perwakilan. Nah, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam ketika hajjatul wada, haji yang terakhir, beliau menyiapkan 100 kambing. Di dalam hadiyunya Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor. Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih 63 domba. Kemudian sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali menyembelih sisa dari hadiyu atau kurbannya Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Ali menggenapkan 37 domba. Dan ini terdapat di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam mewakilkan untuk membeli hewan kurban Idul Adha kepada sahabat yang bernama Urwah ibn al-Ja'd. Sehingga Urwah pun ke pasar dan membelikan Nabi alaihi salatu wasallam kambing. Ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Dan ini pun juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Di dalam perkara at-tawkil, mewakilkan, artinya dia bergantung, bersandar kepada manusia. Di dalam perkara dunia, jual beli, kerjasama. Nah, begitu pula diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, yakral khusum. Beliau membenci pertentangan. Fakana idha lahu khusuma. Terkadang apabila Ali bin Abi Thalib terjadi perselisihan, memiliki pertentangan dengan kaum yang lain, manusia yang lain, kaum muslimin yang lain, wakala fiha Aqil ibn Abi Thalib. Maka Ali selalu mewakilkan urusannya kepada Aqil, saudaranya sendiri. Ini terdapat di dalam riwayat Imamul Baihaqi, 6, di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Maka sekali lagi, tawakal yang keempat ini dimasukkan oleh para ulama sebagai tawakul mubah, tawakul jais, yang diperbolehkan karena ini manusiawi hubungannya di dalam perkara-perkara dunia, di dalam jual beli ataupun kerjasama. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah.